Lil silit, with a brand new beat. Lagi asik karit, malah pecah pirit. Lagi enak berak, pala gue disambit. Oalah jancok, malah megang silit. Lagi ngopi, nunggu truk sawit. Abis dodos, badan sakit-sakit. Lagi enak dodos, perut kok sakit. Tiba-tiba basah, ini kecah pirit. Gue pengen berak, tapi gak ada air. Ya terpaksa berak di semak-semak. Gue pengen cebok, tapi gak ada air. Ya terpaksa cebok pakai godong. Gue pengen berak, tapi gak ada air. Ya terpaksa berak di semak-semak. Gue pengen cebok, tapi gak ada air. Ya terpaksa cebok pakai godong. Lil silit with a brand new beat. Lagi asik narit, malah pecah pirit. Lagi enak berak, pala gue disambit. Oalah jancok, malah megang silit. Lagi ngopi, nunggu truk sawit. Abis dodos, badan sakit-sakit. Lagi enak dodos, perut kok sakit. Tiba-tiba basah, ini kecah pirit.